بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله إن شاء الله تعالى pada kesempatan majelis kita ba'da subuh ini kita akan mengkaji, mengulas, menjabarkan satu ayat dalam Al-Quranul Karim yang dianggap oleh para ulama sebagai sebuah kaidah, kaidah azimah yang begitu besar pada babnya, yaitu yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-Ma'idah ayat yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Hendaklah kalian saling ta'awun, saling bantu-membantu di atas al-bir dan at-taqwa. Dan kalian jangan ta'awun, jangan saling bantu-membantu di atas al-ithmu dan al-udwan. Allah mengatakan di akhir ayat, wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kamu semua kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Ayat ini barakallahu fikum merupakan qa'idatun azimatun fi babit ta'awun. Satu ayat yang merupakan qa'idah besar dalam bab ta'awun, bantu-membantu, gotong-royong dalam semua perkara yang disebutkan di sini. Dalam ayat ini barakallahu fikum ada ta'awun syar'i, ada ta'awun yang muharram, ada ta'awun yang disyariatkan, ada yang diharamkan. Yang disyariatkan ta'awun al-birri wa taqwa, yang diharamkan ta'awun di atas al-ithmu wal-udwan. Maka penting untuk kita belajar makna al-bir dan taqwa. Dari situ kita akan bisa mengetahui dan bisa memahami sejauh mana ta'awun digalakkan dan sejauh dan seluas apa ruang ta'awun tadi. Juga akan dikaji tentang makna ithbul udwan supaya kita tahu ruang dan perkara-perkara yang diharamkan untuk ta'awun padanya. Ikhwanul muslimin azzakumullah, lafaz al-bir dalam ayat ini dimaknakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan Abu Aliyah rahimahullah, beliau mengatakan ma umirta bihi. Al-bir dalam ayat ini ialah segala sesuatu yang engkau diperintahkan untuk mengerjakannya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan lafaz al-bir dalam ayat ini ialah fi'lul khairat, melakukan semua perkara-perkara kebaikan, perkara khair. Ini al-bir. Sehingga pengertian wa ta'awanu 'alal birri ialah hendaklah engkau saling bantu membantu untuk melaksanakan perintah. Bantu membantu untuk mengerjakan semua perkara kebaikan. Ini dari dua tafsir di atas. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan, memberikan sebuah kaidah yang begitu umum untuk menjelaskan, menggambarkan makna al-bir dalam ayat ini. Beliau mengatakan dalam tafsirnya, wahuwa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal a'mali adh-dhahirati wal batinah min huquqillahi wa huquqil adamiyyin. Kalimat al-bir dalam ayat ini sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik amal-amal yang zahir atau amal yang batin, yang berkaitan dengan hak-hak Allah atau terkait dengan hak-hak Bani Adam. Itu yang namanya al-bir. Sehingga maknanya sangat luas, cakupannya sangat luas, meliputi semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Amal zahir, amal batin, hak Allah, hak Bani Adam. Luar biasa. Ini meliputi semua bimbingan-bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semuanya masuk dalam kalimat al-bir di sini. Perkara akidah, prinsip-prinsip keimanan masuk di sini. Perkara ibadah dengan keikhlasan di atas sunnah, semua rincian-rinciannya dimasukkan di sini. Semua perkara akhlak, perkara adab, norma-norma adab-adab Islam dimasukkan di sini. Muamalah-muamalah yang mubah, muamalah-muamalah yang syar'i dimasukkan di sini. Dakwah ilallah bil khusus, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rincian-rincian bab masalah dakwah dimasukkan di sini. Semuanya masuk. Sebab semuanya termasuk al-bir. Maka kita diperintahkan untuk berta'awun, saling bantu-membantu untuk mewujudkan semua tadi. Semua tadi. Adapun lafaz at-taqwa dalam ayat ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga Abu Aliyah menjelaskan at-taqwa huna ma nahaita anhu, ma nuhita anhu. Segala sesuatu yang engkau dilarang melakukannya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan at-taqwa di sini adalah tarkul mungkarat, meninggalkan semua perkara-perkara yang mungkar. Mirip perkara mungkar yang juga tidak dalam Islam. Dalam Islam ikhwanatina azzakumullah, perkara yang mungkar yang dilarang oleh agama macamnya sangat banyak. Kemungkaran yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling besar ialah asyirku billah. Kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk syiriknya, syirik akbar, syirik asghar. Juga al-kufru bisyat adwa'ih, kekufuran-kekufuran dengan berbagai macam bentuknya. Ini yang paling tinggi. Kemungkaran yang paling besar adalah ini, syirik kufur. Thumma yali, yang di bawahnya lagi ialah al-bid'ah wa dhalalat, kebid'ahan-kebid'ahan dan segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Bid'ah ideologi pada akidah, pada pemahaman, bid'ah amaliyah pada perbuatan, pada ucapan. Semua perkara bid'ah, semua perkara penyimpangan-penyimpangan yang ada, termasuk kemungkaran nomor dua. Thumma alladhi yalih, yang ketiga yang berikutnya ialah al-kabair, dosa-dosa besar. Ya, maksiat-maksiat, kefasikan-kefasikan, dosa-dosa besar yang diancam dengan azab, diancam dengan hukuman had, diancam dengan laknat, dosa besar. Termasuk barakallahu fikum perkara yang mungkar adalah adanya akhlak dan adab yang tercela. Khisal dhamimah, akhlak dhamimah. Ya, perangai-perangai akhlak-akhlak yang tercela. Perkara kemungkaran. Muamalah-muamalah yang haram. Perkara mungkar. Ini semuanya ditinggalkan. Sehingga pengertian at-taqwa tarku hadhil munkarat, meninggalkan semua kemungkaran-kemungkaran tadi. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menegaskan, beliau mengatakan at-taqwa fi hadzal mawdhi' ismun jami'un li tarki kulli ma yakrahuhu Allah wa rasuluh minal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Kalimat takwa dalam ayat ini secara khusus maknanya adalah sebuah nama yang mencakup meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik amal yang zahir ataupun amal yang batin. Semua larangan agama ditinggalkan. Meninggalkan semua larangan agama, takwa di sini. Kalau mau digabungkan dengan sebelumnya al-bir wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka berarti ta'awunnya kita ini meliputi semua bimbingan Islam secara keseluruhan yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Islam dua, perintah kerjakan, larangan tinggalkan, imtithal dan ijtinab, itu Islam. Imtithal itu melaksanakan perintah-perintah agama yang wajib, yang sunnah. Ijtinab itu menjauhi larangan-larangan agama yang haram, yang makruh. Ta'awun kita para semua tadi, ta'awun untuk melaksanakan perkara kebaikan, menjalankan perintah, dan ta'awun untuk meninggalkan semua larangan-larangan agama. Khulasanya adalah ayat ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita bahwa semua perangai, semua amalan, perbuatan, apapun bentuknya dari perangai kebaikan yang diperintahkan oleh agama, kewajiban hamba yang pertama melaksanakannya sendiri dengan penuh keikhlasan, dengan bimbingan sunnah. Dan yang kedua, dianjurkan untuk berta'awun, membantu orang lain, mengerjakan perintah-perintah tadi. Dan semua larangan-larangan agama, perangai-perangai yang jelek dalam Islam, apapun bentuknya, kewajiban seorang hamba adalah meninggalkannya, lalu berta'awun, membantu orang lain untuk meninggalkan keharaman-keharaman tadi. Itu maknanya. Pengertian wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sehingga ta'awun yang syar'i itu secara global meliputi dua perkara. Yang pertama, at-ta'awun 'ala fi'lil khairat. Berta'awun untuk melaksanakan semua perkara-perkara yang baik, termasuk di dalamnya adalah ta'awun dakwah, ta'awun tarbiyah, innal khair. Dan yang kedua, at-ta'awun 'ala tarkil munkarat. Berta'awun untuk membantu untuk meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Ta'awun untuk menjauh dari kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, dosa besar, penyimpangan-penyimpangan, akhlak yang jelek, ta'awun untuk meninggalkannya. Ta'awun untuk meninggalkannya. Di antara bentuk ta'awun untuk meninggalkan perkara yang mungkar ialah ta'awun untuk tahdzir, memperingatkan kaum muslimin dari semua kejelekan tadi. Harus ta'awun untuk membantu menerapkan prinsip tahdzir yang syar'i. Termasuk ta'awun dalam bab ini, ala tarkil munkarat, ta'awun untuk hajrul mubtadi', memboikot ashabul ahwa'i wal bid'ah, sebagai upaya untuk menyelamatkan akidah kaum muslimin, akidah kita sendiri, beribadah kepada Allah dengan hajrul mubtadi' tadi, dan sekaligus sebagai pelajaran bagi sang pelaku. Harus ta'awun, masing-masing harus menerapkan hajar mubtadi yang syar'i, supaya pelakunya sadar dan supaya umat Islam terselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan. Dia ta'awun, termasuk ta'awun ala tarkil munkarat ialah ta'awun ala rudud ilmiyah ala al-mukhalif. Saling bantu-membantu, saling berta'awun untuk menyampaikan bantahan-bantahan ilmiah kepada siapa saja yang menyimpang dari siratal mustaqim. Ini tugasnya para ulama, tugasnya para tulabul ilm, tugasnya para du'at ilallah. Harus ta'awun, saling bantu-membantu, menjelaskan kepada umat tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada. Itu termasuk ta'awun ala at-taqwa. Ta'awun untuk meninggalkan semua perkara-perkara yang mungkar. Sehingga luas maknanya. Ada ta'awun alal birri, ada ta'awun alat taqwa. Ya, alal birri dan alat taqwa. Kalau mau dirinci, barakallahu fikum, bisa. Kalau mau dirinci, bisa. Kita mengatakan ta'awun kita ini, ada ta'awun dalam bab akidah. Ta'awun dalam bab akidah. Ta'awun untuk barakallahu fikum mengkaji akidah yang benar. Tayyib. Tamassuk, berpegang teguh dengan akidah yang benar. Ta'awun untuk mengajarkan, menyampaikan kepada umat akidah yang benar. Sekaligus ta'awun untuk mengcounter, membantah, menjelaskan akidah yang menyimpang. Ada ta'awun dalam perkara dakwah. Kita berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla di atas sunnah. Ta'awun untuk dakwah. Sekaligus berta'awun untuk menjelaskan kepada umat penyimpangan-penyimpangan dakwah-dakwah yang lainnya. Ta'awun dalam perkara ibadah. Juga demikian. Ikhlas karena Allah di atas sunnah. Ta'awun dalam perkara adab, perkara akhlak. Ta'awun dalam perkara muamalah. Perkara-perkara yang baik disampaikan dan perkara jelek kita tinggalkan, kita waspadai, kita jelaskan kepada umat untuk menjauh daripadanya. Semuanya. Itu namanya ta'awun alal Islam bikamilihi. Ringkas kata, itu merupakan ta'awun untuk menjalankan Islam secara totalitas. Barakallahu fikum. Sehingga ruangnya sangat banyak. Adapun bentuk ta'awunnya, bentuk ta'awunnya cukup banyak. Kita bisa ta'awun dengan ilmu yang kita miliki. Kita bisa ta'awun dalam bentuk harta benda yang kita punya. Kita bisa ta'awun dalam bentuk al-jah wal-mansib, kedudukan, tahta, pangkat yang kita miliki, dipergunakan untuk ta'awun dalam perkara kebaikan. Kita bisa berta'awun menggunakan arahan-arahan kita, bimbingan-bimbingan kita, nasihat-nasihat kita, ide-ide kita yang bagus. Kita bisa berta'awun menggunakan fisiknya kita, badan kita, mengkhidmat dengan fisiknya kita. Kita juga minimalnya bisa ta'awun dengan doa. Mendoakan kebaikan-kebaikan untuk orang-orang yang berbuat albir wat taqwa. Ada yang semuanya bisa, ada yang sebagiannya bisa, ada yang cuma satu saja. Minimalnya ta'awun dengan doa. Minimalnya ta'awun dengan doa. Sehingga luas maknanya barakallahu fikum. Termasuk di dalamnya adalah ta'awun untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Ta'awun dalam bab tarbiyah. Ta'awun dalam bab at-tarbiyah. Barakallahu fikum. Perlu dipahami, ikhwanatina azakumullah, di dalam menjalankan perkara kebaikan atau di dalam meninggalkan perkara-perkara yang mungkar, di sini kita bisa mengklasifikasi orang paling tidak ada 4 macam. Babnya, bab ta'awunnya. Yang pertama ialah seseorang yang mubashir al-fa'il, wa kadzalika huwal muta'awin. Yang pertama, dia seseorang yang langsung melakukannya. Pelaku langsung. Melaksanakan perkara kebaikan, meninggalkan perkara yang mungkar. Langsung sebagai pelakunya. Di sisi yang lain, dia juga muta'awin. Dia membantu sesama, membantu orang lain, membantu yang selain dia untuk itu. Pelaku, iya. Ta'awun juga, iya. Ini yang paling afdal. Ini yang paling afdal. Kebaikan, langsung kamu kerjakan. Kejelekan, langsung kamu tinggalkan. Di saat yang sama, engkau juga ta'awun, membantu yang lain. Paling afdal. Ada lagi yang kedua, barakallahu fikum, dia hanya al-fa'il al-mubashir. Sebagai pelaku langsung, yang mengerjakan langsung perkara kebaikan-kebaikan tadi. Yang langsung meninggalkan perkara yang mungkar tadi, tetapi tidak bisa ta'awun dengan yang lain. Ini juga bagus. Pada kondisi dia, ini juga sangat bagus. Ada lagi yang ketiga, dia bukan fa'il mubashir. Dia bukan pelaku langsung, tidak bisa mengerjakan langsung perkara tadi, albir wa taqwa tadi, tidak bisa. Tetapi dia bisa ta'awun. Mengerjakan, tidak bisa. Membantu, itu yang dikerjakan sama dia. Maka dia punya semangat yang sangat tinggi membantu orang lain, berta'awun kepada pihak yang lain, untuk mengerjakan albir wa taqwa. Dia tidak sanggup. Dia tidak sanggup, tapi dia membantu yang lainnya. Ya Allah, kamu yang berbuat. Ya Allah, kamu yang mengerjakan. Ya Allah, kamu yang meninggalkan. Kalau saya enggak sanggup. Ini bagus, ini minimalnya. Kalau tidak sanggup mengerjakan, minimalnya apa ini? Minimalnya engkau membantu orang lain untuk mengerjakan albir wa taqwa. Dan ini yang dimaksud. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Ada yang keempat? Ada yang keempat? Jawabannya ada. Apa yang keempat? Pelaku tidak, ta'awun tidak. pelaku tidak, ta'awun juga tidak. Perkara kebaikan dikerjakan tidak, membantu orang mengerjakan kebaikan juga tidak. Perkara yang mungkar ditinggalkan juga tidak, membantu orang lain meninggalkannya juga tidak. Ini yang paling jelek. Ini yang paling syar, yang paling jahat. Ini orang yang menyimpang para kelasiku. Maka antum harus evaluasi. Termasuk di mana antum ini? Pelaku plus ta'awun, ataukah pelaku belum sanggup ta'awun, ataukah ta'awun saja? Barakalakum, pilih satu dari tiga ini. Tapi yang paling afdol yang paling pertama. Dan jangan sampai masuk pada perkara yang keempat. Anda menjadi muslim yang paling jelek. Ta'awun tidak, pelaku juga tidak. Mending kok diem. Yang repot ini ngerusui. Ngerusui. Ada orang berbuat kebaikan, digembosi, diprovokasi, direcehkan, direndahkan. Allahul musta'an. Ada orang yang tarkul mungkarat, meninggalkan perkara yang mungkar, digembosi, dikatakan mutasyaddid, ila akhirnya. Ini lebih parah lagi. Ala kulli hal, ada empat macam, ada empat pihak, barakallahu fikum. Nah, ini semuanya, at-ta'awun alal birri wattaqwa. Ini yang diizinkan, yang syar'i dalam Islam, barakallahu fikum. Adapun yang kedua, Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan kamu jangan ta'awun bantu-membantu di atas al-itsmu wal 'udwan. Ini yang dilarang. Ta'awun yang haram. Tayib, al-itsmu di sini yang dimaksud dengan al-itsmu di sini adalah kata At-Tabari rahimahullah, al-ithmu tarku ma amarallahu bifi'lih. Tarku ma amarallahu bifi'lih. Meninggalkan apa yang Allah perintahkan untuk dikerjakan. Taib. Yang Allah perintahkan dikerjakan namanya apa hukumnya? Wajib. Perintah dikerjakan. Wajib. Al-ithmu ialah tarkul wajibat, tarkul ma'murat. Al-ithmu itu maknanya meninggalkan yang wajib, meninggalkan perintah, perintah Allah dan Rasulnya, apapun bentuknya. Namanya al-ithmu, namanya dosa. Barakallahu fikum. Kalau berjabat sangat luas, meliputi semua perintah-perintah agama yang wajib. Kamu tinggalkan, berarti engkau berbuat dosa. Engkau berta'awun padanya, maka engkau ta'awun di atas al-ithm. Meninggalkan akidah-akidah yang sahihah, meninggalkan prinsip-prinsip iman yang benar, menuju kepada akidah yang menyimpang, dosa. Meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib, dosa. Meninggalkan kewajiban dakwah ilallah, dosa. Meninggalkan akhlak yang mulia, yang wajib untuk kita miliki, dosa. Al-muhim tarkul wajibat wal ma'murat. Itu dari ucapannya At-Tabari. As-Sa'di rahimahullah menjelaskan al-ithmu di sini adalah huwa tajarru'u alal ma'asi allati ya'thamu sahibuha. Al-ithmu lancang, berani berbuat kemaksiatan-kemaksiatan yang dengan itu pelakunya berdosa. Kemaksiatan yang pelakunya berdosa dihukumi apa ya, Pak? Haram. Nah, gitu ya? Haram. Kata beliau, yang namanya al-ithm berani mengerjakan perkara yang haram. Sehingga dimanakan al-ithmu fi'lul maha al-muharramat. Melakukan perkara-perkara yang haram. Itu ithm. Ada dua berarti. Ya, yang namanya al-ithmu yang pertama meninggalkan yang wajib. Al-ithmu yang kedua melakukan perkara yang haram. Lawan dari apa ya, Pan? Lawan dari al-bir di atas. Paham ya? Yang wajib ditinggalkan, al-ithmu. Haram kamu terjang, al-ithmu. Barakallahu fikum. Maka ayat ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita, jangan berta'awun untuk meninggalkan yang wajib, jangan ta'awun untuk menerjang yang haram. Ta'awun untuk syirik dan kufur, itsm. Ta'awun pada bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan kesesatan, itsm. Ta'awun pada dakwah-dakwah yang menyimpang, itsm. Ta'awun pada ibadah-ibadah yang sesat yang menyimpang, itsm. Ta'awun pada akhlak yang tercela, itsm. Ta'awun pada muamalah-muamalah yang haram, itsm. Semuanya luas cakupannya, mencakup semua larangan-larangan agama. Itu makna Pak Irfan, maknanya al-ithmu, dilarang untuk ta'awun di atas al-ithm. Adapun yang dimaukan dimaknakan dengan al-udwan, dijelaskan oleh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, al-udwan huwa ta'addi alal khalqi fi dima'ihim wa amwalihim wa aradhihim. Tindakan melampaui batas, tindakan semena-mena kepada orang lain, tindakan mewalimi orang lain pada darah mereka, pada harta benda mereka, dan pada kehormatan mereka. Itu namanya udwan. Membunuh seseorang dengan tanpa hak, udwan. Menumpahkan darah seorang muslim dengan kezaliman, udwan. Mengambil harta benda seorang muslim dengan tanpa izinnya, dengan tanpa hak, udwan. Melecehkan, menjatuhkan kehormatan seorang muslim dengan tanpa hak, dengan tanpa hujjah, udwan. Itu namanya al-udwan, meliputi semua bentuk kezaliman-kezaliman yang ada. Ya, segala bentuk kezaliman-kezaliman yang ada. Barakallahu fikum. Kalau mau disimpulkan, kata-kata al-ithmu itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tindakan kemaksiatan-kemaksiatan, baik mengerjakan perkara yang haram atau mengerjakan perkara yang wajib, ini terkait dengan dia, dengan hamba Allah, dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa, maksiat-maksiat dia dengan Allah azza wajalla. Al-udwan ini antara dia dengan sama hamba. Dia dengan sama hamba, semua bentuk kezaliman-kezaliman, tindakan semena-mena, tindakan kemaksiatan antara kamu dengan orang lain, al-udwan. Sehingga tidak boleh berta'awun di dalam semua perkara dosa dan kemaksiatan antara kamu dengan Allah Azza wa Jal. Juga tidak boleh berta'awun pada perkara kezaliman-kezaliman antar sama hamba. Baik membolimi darahnya, membolimi harta bendanya, atau membolimi kehormatannya. Tidak boleh. Di satu sisi kita dilarang sebagai pelaku langsung. Di sisi yang lain kita juga dilarang membantu orang lain, ta'awun dalam perkara-perkara dosa tadi. Pelaku jangan, ta'awun juga jangan. Barakallahu fikum. Ini ta'awun yang diharamkan dalam Islam. Bentuknya sama dengan tadi. Ketika ada yang ta'awun dalam bab ini, maka dia dapat dosa. Entah dia ta'awun dengan ilmunya, ta'awun dengan harta bendanya, ta'awun dengan pangkat kedudukannya, ta'awun dengan fisiknya, ta'awun dengan arahan nasihatnya, atau ta'awun dengan doanya. Tapi ketika dalam perkara al-ithmu wal-udwan, diharamkan dalam Islam. Wadih, Ifan? Wadih. Bisa diklasifikasi juga. Sebagaimana yang tadi. Ta'awun dalam perkara dosa dan permusuhan, orangnya imma fa'il muta'awin, pelaku langsung. Dia pelaku langsung dosa atau kezaliman tadi, di saat yang sama ta'awun dengan pihak yang lain untuk itu. ini yang paling jelek. Ini yang paling jelek. Sudah langsung berbuat dosa, dia yang langsung berbuat kemaksiatan, membantu orang lain lagi untuk berbuat kemaksiatan. Double dosanya. Dosa pelaku dan dosa orang yang ta'awun. Ada lagi yang pelaku saja, ada lagi yang ta'awun saja. Semuanya dosa, semuanya haram. Mana yang paling bagus? Yang keempat. Mana yang paling bagus? Yang keempat. Tidak mengerjakan perkara yang haram tadi, juga tidak ta'awun membantu orang lain atas dosa dan permusuhan tadi. Yang ini yang paling bagus. Paham ya, Pak ya? Sehingga makna ayat ini luar biasa, sangat luas, meliputi semua yang berkaitan dengan perintah agama dan larangan agama. Ta'awun al-birru wa taqwa, dan jangan ta'awun di atas al-ithmu wal-udwan. Barakallahu fikum. Ketika kita membahas tentang masalah at-ta'awun ala dakwah, ta'awun dakwah berarti dimasukkan dalam kategori at-ta'awun alal birri wa taqwa. Maka di sini khonamtina azakumullah ada penjelasan tambahan khusus berkaitan dengan masalah ta'awun dakwah, ta'awun tarbiyah. Ini bisa kita masukkan dalam pembahasan qawaid, kaidah-kaidah ta'awun, terkhusus dalam perkara ini, dakwah dan tarbiyah. Di samping yang dijelaskan tadi, barakallahu fikum, ada kaidah penting dalam perkara ini. Yang pertama ialah at-ta'awun la budda ayyakuna bil haqqi wa ilal haqqi wa alal haqqi. Yang namanya ta'awun dalam dakwah dan juga dalam perkara yang lainnya, itu harus ta'awun bil haqq, dengan kebenaran. Wa ilal haqq, menuju kepada perkara kebenaran. Wa alal haqq, dan di atas perkara kebenaran. Bil haqq, wa ilal haqq, wa alal haqq. Maknanya asas ta'awunnya, pondasi, landasan, prinsip ta'awunnya harus bil haqq. Al-haqq itu Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Tayyib, wasilah-wasilahnya, perantara-perantaranya juga harus al-haq, di atas al-haq. Target-targetnya, tujuan-tujuan dakwahnya juga ilal-haq, harus kebenaran juga. Semuanya harus dengan perkara kebenaran. Asasnya, wasilah-wasilahnya, uslub-uslubnya, target-targetnya, semuanya harus al-haq. Alkitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Itu kandungan dari kalimat wa ta'awanu alal birri wa taqwa, harus bil haq. Ketika satu poin saja hilang, maka dia bukan ta'awun dakwah alal birri wa taqwa. Asas ta'awunnya alal batil, maka dikatakan ta'awun alal ismi wal udwan. Atau wasilah-wasilahnya, ya, sarana prasarannya, prasarananya, wasilah-wasilah dakwahnya menyimpang, itu namanya ta'awun alal itsmi wal udwan. Atau target-targetnya, tujuan-tujuan dakwahnya tidak syar'i, mencari pengikut, mencari kemasyhuran, mencari ketenaran dan segala macamnya, mencari dunia, itu juga disebutkan ta'awun alal itsmi wal udwan. Bukan ta'awun alal birri wa taqwa. Harus terpenuhi tiga-tiganya. Asasnya betul, wasilahnya betul, targetnya harus betul. Baru dikatakan ta'awun dakwah alal birri wa taqwa. Ini ciri khasnya Ahlus Sunnah. Dalam dakwahnya semua harus di atas kebenaran. Sedikitpun tidak boleh ada padanya perkara yang mungkar. Kenapa? Supaya alal birri wa taqwa bukan alal ismi wal udwan. Yang kedua, yang kedua, barakallahu fikum, at-ta'awun fi al-amal al-jama'i kadakwati ilallah tarbiyah fihi nizamun tahta qaidatis syura asy-syar'iyyah. Ta'awun pada amal jama'i. Amal jama'i itu amal-amal yang melibatkan banyak orang, seperti dakwah. Ta'awun dalam perkara dakwah, dalam perkara tarbiyah, dan juga dalam perkara-perkara yang lain yang melibatkan banyak orang, padanya ada aturan di bawah konsep dan kaidah musyawarah syar'i. Harus digalakkan yang namanya musyawarah syar'i, koordinasi yang syar'i. Allah mengatakan dalam firman-Nya, menjelaskan nas sifatnya kaum mukminin, wa amruhum syura bainahum, dan perkara mereka itu musyawarah di antara mereka. Juga merupakan perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasyawirhum fil amr, maka ajaklah mereka musyawarah dalam perkara dakwah. Sehingga ta'awun itu harus diiringi dengan tasyawur. Yang namanya ta'awun dakwah harus diiringi dengan koordinasi yang bagus, musyawarah yang baik, semua dimusyawarahkan. Alal birri wat taqwa. Maka di situ tidak boleh ada yang namanya asabiyah, fanatisme. Tidak boleh ya ada yang namanya barakallahu fikum alwala wal bara yang sempit. Tidak boleh ada. Yang ada adalah saling ta'awun, saling bermusyawarah, saling mencintai karena Allah, membenci karena Allah, lillahi wa fillah. Paham ya? Koordinasi. Ini penting. Barakallahu fikum. Yang ketiga, ada kaidah penting dalam perkara ta'awun ya ikhwan, ialah at-tamayyuz fi ta'awun. At-tamayyuz fi ta'awun, pentingnya tamayyuz dalam ta'awun dakwah. Maknanya adalah la yata'awan illa ma'a sahibil haqqi was sunnah. Tidak ta'awun kecuali hanya bersama dengan ahlu sunnah, ahlul haq. Tidak ta'awun dengan hizbiyin. Tidak ta'awun dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tidak ta'awun dengan ahlu syubuhat, ahlul fitan. Tidak. Tapi ta'awunnya hanya bersama dengan ahlu sunnah, ahlul haq. Namanya tamayyuz. Paham ya? Tidak gaduh-gaduh. Ini namanya ta'awun al-birri wa taqwa. Kalau ta'awun dengan hizbiyin, ta'awun dengan nasab mubtadi'ah, ta'awun dengan al-syubha, ta'awun dengan al-fitnah, itu namanya ta'awun al-ithmi wal-udwan. Sehingga harus ta'awunnya hanya dengan ashabul haq, ashabul sunnah. Faham ya? Itu namanya tamayyuz fit ta'awun. Barakallahu fikum. Kita dituntut untuk itu, tidak boleh kita ta'awun dengan siapapun dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah pernah menjelaskan, kata beliau, inna ahlal bid'ai wal ahwa' la yambaghi ayyusta'ana bihim fi syai'in min umuril muslimin, fa inna fi dhalika a'zamad darari 'alad din. Kata beliau, sesungguhnya ahlul bid'i wal ahwa tidak boleh kita minta ta'awun dari mereka. Tidak boleh kita minta ta'awun mereka ini dalam perkara apapun dari perkara-perkara kaum muslimin, sebab padanya ada kemadharatan yang paling besar atas agama ini. Kalau ta'awun meminta bantuan kepada sahabul ahwa'i wal bid'ah, minta bantuan hizbiyin, ta'awun dengan hizbiyin, ahlul fitan, yang muncul bukan kemaslahatan, yang muncul kemadharatan pada agama ini. Maka harus tamayyuz ta'awun. Pilih-pilih dah asal ta'awun ya ikhwan. Ta'awunnya dengan ahlus sunnah saja, dengan ahlul haq saja, dalam perkara al-bir wa taqwa saja. Paham ya? Tidak ada dengan hizbiyin, tidak ada dengan sahabul ahwa'i wal bid'ah, tidak ada dengan fattanin, tidak ada. Tamayyuz ta'awun. Yang keempat, at-ta'awun la yunafi at-tanasuh. Ini muhim jiddan. Ketika kita menjalankan konsep ta'awun, itu tidak meniadakan tanasuh, tidak meniadakan saling menasihati. Justru yang namanya tanasuh, saling menasihati bilhaq wa bisabr, itu merupakan bentuk ta'awun yang syar'i dan termasuk konsekuensi-konsekuensi yang syar'i. Allah Azza wa Jal yang memerintahkan kita ta'awun. Allah dan Rasulnya pula yang memerintahkan kita untuk saling menasihati. Tawasi bilhaq, tawasi bisabr, maka tidak mungkin bertentangan. Ini muhim jiddan. Ini yang membedakan antara ahlus sunnah dengan hizbiyyin. Ahlus sunnah selalu menegakkan prinsip nasihat. Di antara nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar. Ta'awunnya ahlus sunnah itu bersih. Ketika ada perkara yang mungkar, dinasihati. Awas, jangan ada. Ada perkara yang menyimpang, diperbaiki. Awas. Ada usul nasihat ya, kawan. Sehingga jangan sampai atas nama ta'awun, semuanya bisa masuk. Ada yang mungkar, labas lah kita ta'awun. Ada perkara yang menyimpang, tidak apa-apa lah kita ta'awun. Ada perkara yang sesat, sekali-kali tidak apa-apa, lagi tahun, tidak bisa. Ahlus sunnah menegakkan prinsip at-tanasuh, menasihati. Tidak beres, yang ini jangan, tinggalkan. Yang itu jangan, penyimpangan. Yang itu jangan, kesesatan. Yang ini awas, membahayakan. Tujuannya apa? Supaya memurnikan ta'awun tadi, supaya betul-betul ta'awun aral firri wa taqwa. Tidak ada unsur ismun ataupun uduan. Sehingga tetap ditegakkan konsep barakallahu fikum at-tanasuh. Ta'awun iya, menasihati juga iya, tawasi bihaq wa tawasi bisabr juga iya. Sehingga bersih. Kalau hizbiyin enggak, karena tujuan dia bukan syar'i, maslahi, kemaslahatan. Nah, karena sedang proses ta'awun, maka siapapun bisa masuk. Yang penting ta'awunnya berjalan. Ada yang jelek-jelek, sudahlah, tutup mata. Yang penting ta'awunnya berhasil. Nah, gitu ya. Yang penting ta'awunnya berhasil. Allahul musta'an. Naam ya. Dan yang terakhir, ikhwan fillah jazakumullah, poin yang kelima, barakallahu fikum, bahwasanya at-ta'awun asy-syar'i, ya ta'awun yang syar'i tidak akan terwujud kecuali dengan dua perkara. Ini muhim jiddan. Ini disebutkan khulasah dari penjelasan panjang dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, disebutkan dalam Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. At-ta'awun syar'i la yatahaqqaq illa bi amrayn. Ta'awun syar'i al-birri wa taqwa tidak akan terrealisasikan, tidak akan terwujud melainkan dengan dua perkara. Yang pertama adalah ialah al-ijtima' 'alal haq. Al-ijtima'u 'alal haq wa jam'ul kalimati 'alal haq. Bersatu di atas kebenaran. Menyatukan kalimat kaum muslimin di atas kebenaran. Ini muhim. Semuanya harus 'alal haq. Harus hak. Dan yang kedua, tarku asbabil khilafi wa tanazu'. harus meninggalkan semua sebab-sebab yang membuat terjadinya perselisihan, persengketaan, perseteruan di antara kita semua. Harus ini. Ketika kalimatnya satu, manhajnya satu, akidahnya satu, prinsip dakwahnya satu, ibadahnya satu, semuanya satu, satu kalimat alal haq, maka semua akan bersatu. Ditambah lagi ketika masing-masing memiliki komitmen yang sama, jangan memunculkan khilaf, jangan membuat perselisihan, jangan membuat perseteruan, jangan memunculkan permusuhan atau kebencian. Semua sebab yang membuat kita berselisih tinggalkan, akan luar biasa, akan mudah tahunnya, akan gampang tahunnya. Kenapa? Satu kalimatnya gak ada khilaf. Ini juga membedakan antara ta'awunnya Rasulullah dengan ta'awunnya haula. Wallahul musta'an. Ini yang ditambahkan ikhwan fillah jazakumullah, 5 poin terkhusus ta'awun dakwah, terkhusus ta'awun dalam perkara tarbiyah. Barakallahu fikum. Camkan baik-baik dan wujudkan pada dakwah kita, pada tarbiyah kita. Barakallahu fikum. Insyaallah taala akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata diberkati ikhwan. Yang kita kerjakan itu betul-betul sahih di atas kebenaran dan akan membuahkan perkara yang indah, yang bagus. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bissawab. Ini yang bisa saya utarakan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita lebih bersemangat untuk mengerjakan perkara kebaikan dan bersemangat untuk bertawun dalam perkara kebaikan. Semangat tarbiyah, semangat dakwah, juga semangat untuk bertawun dalam perkara tarbiyah dan dakwah. Masing-masing dengan yang dia mampu, jangan menunggu yang lain. Masing-masing berikan andil dengan yang dia mampu, jangan menunggu yang lain. Karena ini adalah perkara ibadah yang dibebankan pada masing-masing kita. Demikian yang diutarakan, kurang lebih saya mohon maaf. Cukup sekian saja. Gitu ya. Enggak ada pertanyaan kan? Jangan dipertanyakan, diamalkan. Diamalkan para ulama. Naam. Naktafi lahuna subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizak.